بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa min fawaid muhasabati nafsi, dan di antara faedah-faedah muhasabatu nafsi, annahu ya'rifu bidhalik haqqallah ta'ala alaih, dengan melakukan introspeksi mawas diri, seorang hamba akan bisa mengenal hak Allah atas dirinya. Wa man lam ya'rif hak Allah ta'ala alaih, fa inna ibadatahu latakadu tujdi alaih. Dan barang siapa yang tidak mengenal hak Allah atas dirinya, sungguh ibadah yang dia lakukan hampir-hampir tidak ada gunanya. Wa hiya qalilatul manfa'ah jidda. Dan ibadah yang seperti itu, ada ibadah yang sangat-sangat sedikit manfaatnya. Wa qad qala al-imamu Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berkata, haddatsana Hajjaj, telah bercerita kepada kami Hajjaj. Haddatsana Jarir ibnu Hazim, telah bercerita kepada kami Jarir ibnu Hazim an Wahbin, dari Wahbin. Qal, Wahbin berkata, ballagani anna Nabi Allah Musa alaihi salam marra bi rajulin yad'u wa yatadarra. Telah sampai pada diriku bahwasanya Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau pernah melewati seseorang dalam keadaan orang itu sedang berdoa, dalam keadaan orang itu sedang memohon dengan merendahkan dirinya. Faqal, maka Nabi Allah Musa berkata, ya Rab, irhamhu fa inni qad rahimtuhu. Wahai Rab, rahmati orang itu, karena sungguh aku merahmatinya, karena sungguh aku menyayanginya. Fa'auhallah ta'ala ilaih, maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, lau da'ani hatta tangkati aku wahu ma ustujibalahu hatta yang dura fi haqqi alaih. Seandainya dia berdoa kepadaku hingga habis kekuatannya, maka tidak akan diijabahi hingga dia melihat, memperhatikan hakku atas dirinya. Famin anfa' ma lil qalbi an nadaru fi haqqillah 'ala al 'abdi. Maka di antara perkara yang paling bermanfaat bagi kalbu, yaitu memandang, melihat hak Allah atas seorang hamba. Fa inna dzalika yurithuhu maqta nafsihi wal izdira 'alayha. Maka dengan mengenal, dengan memandang hak Allah atas dirinya, maka itu akan mewariskan, akan memunculkan kebencian, kemarahan terhadap dirinya sendiri. Wal izdira 'alaiha, dan akan memandang rendah, memandang hina dirinya. Wa yukhlisuhu min al-'ijbi wa ru'yatil 'amal, dan akan bisa membebaskan dirinya dari sikap ujub, berbangga diri, dan dari usaha untuk memperlihatkan, menampak-nampakkan amalan. Wa yaftahu lahu babul khudu wadzul wal inkisar baina yadayillah. Dan dengan mengenal dan memperhatikan hak Allah atas dirinya, ini akan membuka pintu ketundukan, akan membuka pintu bagaimana seorang hamba itu merasa demikian rendah, merasa demikian butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal ya'su min nafsih, bagaimana seorang hamba berputus asa dari dirinya, bagaimana seorang hamba itu tidak menggantungkan harapan pada dirinya sendiri. Wa anan najah la tahsulullahu illa bi afwillah wa maghfirati wa rahmatihi. Dengan itu seorang hamba akan mengetahui bahwasanya keselamatan tidak akan bisa dia raih kecuali dengan ampunan Allah, kecuali dengan rahmat Allah. Fa inna min haqqihi ayyuta wa la yu'sa wa ayyuzkar fala yunsa wa ayyushkar fala yukfar. Maka di antara hak Allah tabaraka wa ta'ala yaitu ditaati dan tidak dimaksiati. Di antara hak Allah tabaraka wa ta'ala yaitu diingat, maka jangan dilupakan. Dan di antara hak Allah tabaraka wa ta'ala yaitu disyukuri, maka jangan dikufuri. Faman nadara fi hadzal haqq alladhi li rabbih 'alayhi 'alima 'ilma al-yaqin annahu ghayra mu'dil lahu kama yanbaghi. Maka barang siapa yang memperhatikan hak Allah tabaraka wa ta'ala atas dirinya, maka dia akan mengetahui, bahkan dia akan meyakini bagaimana dirinya belum memenuhi, belum melaksanakan sebagaimana semestinya. Wa annahu la yasuhu illa al-afwa wal maghfirah wa annahu in uhila ala amalihi halaka. Dan tentunya dia akan menyadari tidak ada kelapangan bagi dirinya, keleluasaan bagi dirinya, kecuali dengan kelapangan dari Allah, kecuali dengan ampunan Allah. Dan seandainya dirinya itu terhalangi dari amalan-amalan, maka pasti dirinya akan binasa. menyadari bahwa dirinya sangat-sangat butuh untuk beramal. Dan menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa beramal kecuali dengan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Fahada mahallun nadar ahli al-ma'rifah billahi ta'ala wa binufusihim. Maka ini yang menjadi perhatian dari mereka-mereka yang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dan mengenal dirinya sendiri. Wahada alladhi ayasuhum min anfusihim. Dan ini yang menjadikan mereka tidak menggantungkan harapan pada diri mereka sendiri. Wa 'allaqa raja'ahum kullahu bi'afwillahi wa rahmatihi. Dan akan mereka gantungkan seluruh harapan mereka kepada ampunan Allah dan rahmah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza ta'ammalta hala aktsarin nas wajadtahum bididdi dalik. Dan apabila engkau memperhatikan keadaan dari mayoritas manusia, kebanyakan manusia, maka akan kau jumpai bagaimana keadaan mereka berkebalikan dengan ini semua. Berkebalikan dengan yang semestinya. Yang duruna fi haqqihim ala Allah wala yang duruna fi haqqillah alaihim. Itu bagaimana kebanyakan manusia mereka melihat hak mereka atas Allah. Ketika mereka beribadah, ketika mereka meminta, ketika mereka memohon, ada dari sisi seolah-olah mereka itu berhak. Seolah-olah mereka itu memiliki hak untuk mendapatkan semua itu. Wala yanduruna fi haqqillah alaihim. Dan mereka tidak pernah melihat, tidak pernah memperhatikan hak Allah atas diri mereka. Wa min hahuna in qata'u 'anillah. Maka dari sini mereka terputus dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hujibat qulubuhum an ma'rifatihi. Qalbu mereka tertutup untuk bisa mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mahabbatihi wa syauqi ila liqa'ihi wa tana'um bi dzikrihi. Qalbu mereka tertutup untuk bisa mencintai Allah, untuk bisa memiliki kerinduan bertemu dengan Allah. Kalbu mereka tertutup untuk bisa merasakan kenikmatan dengan berzikrullah. Wa hadha ghayatu jahlil insan bi rabbihi wa bi nafsihi. Maka yang demikian ini merupakan puncak kejahilan seorang manusia. Kejahilan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala dan kejahilan terhadap dirinya sendiri. Famuhasabatu nafsi huwa nadarul abdi fi haqqillah alaihi awalan. Maka introspeksi, mawas diri. Yang pertama, yaitu bagaimana seorang hamba memandang, melihat hak Allah atas dirinya. Thumma nadarahu hal qama bihi kama yanbaghi thaniyan. Kemudian yang kedua, apakah dirinya telah memenuhi, telah menegakkan hak Allah atas dirinya. Wa afdalul fikri al fikru fidalik. Maka berfikir yang paling afdol ada berfikir tentang ini semua. Fa innahu yusayyirul qalba ila Allah wa yatrahuhu baina yaday dalilan khadian munkasiran kasran fihi jabruhu. Maka muhasabah yang seperti ini akan menjadikan kalbu itu berjalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Akan menjadikan kalbu bagaimana tercampak, tersungkur di depan Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa demikian rendah. Merasa harus tunduk. Bagaimana kalbu itu terasa demikian terpecah. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Muftakiran fakran fihi ghinah. Kalbu dalam keadaan demikian butuh kepada Allah. Dengan kebutuhan yang hanya Allah yang mampu untuk memenuhinya. Wa dzalilan dullan fihi 'izzu. Merasa demikian rendah, demikian hina. Dengan kerendahan yang hanya Allah yang mampu memuliakannya. Walau 'amila min al-'amal ma'asahu ay'amal. Fa idza fatahu hadza فَالَّذِي فَاتَهُ مِنَ الْبِرْ أَفْضَلْ مِنَ الَّذِي أَتَى. Maka seandainya orang itu bisa mengamalkan amalan-amalan yang dia harapkan untuk dia amalkan, maka sungguh seandainya sikap yang seperti ini hilang, lepas dari dirinya, maka kebaikan-kebaikan yang terluput dari dirinya, luputnya dia dari kebaikan-kebaikan, lebih baik dibandingkan apa yang telah dia amalkan. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimah ta'ala, haddathana Ibn al-Qasim, telah bercerita kepada kami Ibn al-Qasim, haddathana Salih al-Madini, telah bercerita kepada kami Salih al-Madini, an Abi Imran al-Juni, dari Abi Imran al-Juni, an Abi Khald, an Allah ta'ala awha ila Musa alaihissalam. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Idza dzakartani fadzkurni wa anta tantafidu a'dha'uk. Apabila engkau mengingatku, maka ingatlah aku dalam keadaan anggota-anggota tubuhmu itu gemetar. Wa kun 'inda dhikri khashian mutma'innan. Dan jadikan dirimu ketika mengingatku penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan ketenangan. Wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbi. Dan apabila engkau mengingatku, jadikan lisanmu ada di belakang kalbumu. Jadikan lisanmu itu mengikuti kalbumu. Wa idza kumta baina yaday fakum maqamul 'abdil hakirud dalil. Dan ketika engkau berdiri di hadapanku, maka berdirilah sebagaimana berdirinya seorang hamba yang demikian rendah, yang demikian hina. Wa dhamma nafsaka fahiya aula bidzam. dan celah dirimu sendiri, maka sungguh dirimu memang pantas untuk mendapatkan celaan. Wana jini hina tuna jini biqalbin wajal walisanis sadiq. Dan bermunajahlah dengan diriku, dengan kalbu yang penuh ketakutan dan dengan lisan yang penuh kejujuran. Wa min fawaid nadharil abdi fi haqqillah alaih, dan di antara faedah seorang hamba memandang hak Allah atas dirinya. Alla yatrukhu dhalika yudillu bi'amalin aslan ka'ina mangkan. Maka dengan seorang hamba melihat, memandang hak Allah atas dirinya, tidak akan mendorong dia, tidak akan membiarkan dia untuk kemudian menampak-nampakkan amalan, apapun amalan itu. Seseorang yang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, seseorang yang mengenal hak Allah atas dirinya, tentunya dia akan menjadi seseorang yang tidak suka untuk menampak-nampakkan amalan. Wa man adalla bi'amalihi lam yas'adu ila Allah ta'ala. Dan barang siapa yang menampak-nampakkan amalannya, sungguh amalan itu tidak terangkat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama dzakara Imam Ahmad an ba'di ahli al-ilm billah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari sebagian orang-orang yang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Anahu qala lahu rajulun, bagaimana ada seseorang yang berkata kepadanya, ada seseorang yang berkata kepada ahli ilm ini, inni la aqumu fi salati fa abqi hatta yakada yambutul baqal min dumu'i. Sungguh aku berdiri di dalam salatku, maka aku pun menangis hingga hampir-hampir baqal bisa tumbuh dari air mataku. Faqala lahu, maka ahli ilmu ini mengatakan, innaka in tadhaku wa anta ta'tarifu lillah bi khati'atik khairun min an tabqi wa anta mudilla bi amalik. Sungguh seandainya engkau itu tertawa dalam keadaan engkau mengakui kesalahan-kesalahan dirimu karena Allah, demi Allah, yang demikian lebih baik dibandingkan engkau itu menangis dalam keadaan engkau menampak-nampakkan amalanmu. Fa inna salah al-mudilli la tas'adu fauqahu. Karena sungguh salat yang itu dinampak-nampakkan, salat yang dilakukan oleh seseorang yang dia itu menampak-nampakkan amalan, maka yang demikian tidak akan terangkat. Faqala lahu, maka orang itu berkata, ausi ini, beri wasiat kepadaku, nasihati aku. Qal, Maka ahli ilmu ini mengatakan, alaika bizuhud fid dunya, atas dirimu untuk bersikap zuhud di dunia ini. Wa alla tunazi'ha ahlaha. Dan jangan engkau berusaha mengambil dunia ini dari ahli dunia. Wa antakuna kannahlah. Dan jadilah dirimu seperti lebah. In akalat akalat tayyiba. Ya, namanya lebah. Kalaupun dia makan perkara-perkara yang baik. Wa in wada'at wada'at tayyibah. Kalaupun dia itu mengeluarkan, yang dia keluarkan pun benda-benda yang baik. Wa in waqa'at 'ala ud lam tadurruhu wa lam taq wa lam tuqsiruhu. Dan kalau dia itu hinggap di atas ranting, dia tidak akan merusak ranting itu, dia tidak akan mematahkan ranting itu. Wa usika bin nushilillah azza wa jal nushal kalbi li ahli. Dan aku wasiatkan kepadamu untuk menegakkan nasihat lillah sebagaimana seekor anjing menginginkan kebaikan bagi pemiliknya. Fa innahum yuji'unahu wa yatrahu wa yatradunahu wa ya'ba illa ayahutuhu wa yansahuhum. Pemilik anjing yang mereka itu membuat lapar anjingnya, yang mereka itu mengusir anjingnya, akan tapi anjing itu tidaklah melakukan kecuali akan selalu mengelilingi pemiliknya, menginginkan kebaikan bagi pemiliknya. Waqala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad rahimah ta'ala, haddathana Yasar, haddathana Ja'far, haddathana Al-Jurairi, قال بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة. Telah sampai pada diriku, ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang dia itu memiliki satu kebutuhan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fata'budu wa istahada. Fata'abbada wa istahada. Maka orang itu pun berusaha untuk melakukan ibadah. Dan dia pun bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Thumma talaba ilallah ta'ala hajatahu. Kemudian setelah itu, dia meminta kepada Allah apa yang menjadi kebutuhannya. Falam yara najahan. Dan dia melihat dirinya tidak berhasil. Tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Fabata lailatahu muzriyan ala nafsih. Maka di malam harinya, dia lewati malam itu dalam keadaan mencela dirinya. Waqal, orang ini mengatakan, ya nafs, malak la taqtadi hajatak. Wahai jiwa, ada apa dengan dirimu? Kenapa kebutuhanmu tidak terpenuhi? Fabata mahzunan qad azra ala nafsihi wa alzama mulamah nafsah. Maka sepanjang malam itu dia habiskan dengan penuh kesedihan bagaimana dia itu mencela dirinya dan terus selalu mencela dirinya. Faqal, Maka orang itu mengatakan, amma wallahi ma min kibali rabbi utitu walakin min kibali nafsi utitu. Demi Allah, aku mengalami yang seperti ini, yaitu tidak terpenuhi apa yang dikebutuhan, bukan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tapi aku mengalami yang seperti ini adalah karena dari sisiku sendiri. Fabata lailatahu muzriyan. Maka dia habiskan malam itu dengan mencela dirinya. Wa alzama nafsahu almulamah. Dan dia terus selalu mencela dirinya, merendahkan, menghinakan dirinya. Fa kudiyat hajatuhu. Maka apa yang menjadi kebutuhannya pun terpenuhi. Bukan semata-mata dengan amalan ibadah yang secara zahir adalah ibadah yang dia lakukan. Tapi perhatikan bagaimana seseorang itu bisa meraih apa yang dia inginkan. Bagaimana seseorang itu bisa terhindar dari apa yang dia takutkan. Karena amalan-amalan ibadah yang dia lakukan didasari dengan sikap batin yang dia itu mengakui hak Allah atas dirinya. Mengakui kebutuhan dirinya terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dirinya demikian lemah. Bagaimana dirinya itu penuh dengan kesalahan. Bagaimana dirinya itu penuh dengan kehinaan, kerendahan. Tidaklah dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Tidaklah dia bisa terhindar apa yang dia takutkan. Kecuali dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena dirinya telah melakukan amalan. Bukan karena dirinya memiliki hak yang itu harus dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini akan bisa dilihat dan diakui oleh seseorang ketika orang itu melakukan muhasabatun nafs. Menjadi seseorang yang mengenal Allah, menjadi seseorang yang mengenal dirinya, menjadi orang yang tahu diri. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.